Siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah kafa wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bita'wil. Para peserta kajian kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zaid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat kembali bermuajah walau melalui Zoom untuk kemudian mengkaji kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zaid yang merupakan salah satu matan dari merambung kajian kita dengan memulai membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin nih. Baik. Qala musannifu fi hadhihi al-kitab wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fit darain. Amin. Wa furuduhu sittatun. Fardu-fardu sebentar ya. Fardu-fardu dari wudu itu ada 6. Ini menurut kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid. Fardu-fardu dari wudu itu ada 6. Apa saja itu? Dikatakan di sini yang pertama adalah ghuslul wajhi, yakni membasuh atau mencuci wajah. Dan ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Maidah, ya, faghsilu wujuhakum, ya, cucilah wajah-wajah kalian. Nah, wa minhu famun wa anfun, dan termasuk bagian wajah itu adalah mulut dan hidung. Nah, perkara ini ya, juga merupakan perkara yang khas atau mufradat di dalam mazhab. Jadi, mencuci mulut dan juga hidung dalam pandangan mazhab adalah wajib. Artinya, jika seseorang itu hanya membasuh atau mencuci wajahnya saja tanpa kemudian ya berkumur-kumur mulutnya atau kemudian melakukan istinsyak wal istinsyar pada hidungnya, maka wudunya tidak sah. Mazhab melandaskan hal ini terhadap hadis, ya, beberapa hadis yang menjelaskan tentang berwudu ya dengan menyatakan mulut dan juga hidung itu adalah wajib. Ya, seperti beberapa hadis ya, yang marfu dikatakan idza tawaddata famatmit. Apabila engkau berwudu, berkumurlah, maka berkumurlah. Atau dalam hadis yang lain dikatakan idza tawaddaa ahadukum falyuj'al fi anfihi ma'an tsumma liyastanthir. Apabila salah seorang dari kalian berwudu, maka masukkanlah air ke dalam hidungnya itu dan kemudian buanglah. Nah, ini adalah pandangan madhab ya, ini adalah mufradatnya madhab. Jadi ya, dalam pandangan mazhab Hambali, ketika seseorang itu berwudu, saat ia membasuh wajahnya, bersamaan pula dia juga harus mencuci, berkumur, dan mencuci hidungnya. Kalau tidak dilakukan, maka tidaklah sah wudunya. Selanjutnya, ya, fardu yang kedua dari berwudu adalah wa ghuslu yadaini ma'al mirfaqaini, mencuci kedua tangan sampai kepada sikunya. Nah, ini sama ya. Ketika ayat itu ya berbunyi wa aydiyakum ilal marafiq. Dan kedua tangan-tangan kalian sampai kepada siku. Nah, jadi ketika dia berwudu, dia mencuci tangannya. Dimulai dari yang kanan, kemudian dia cuci dari bagian ujung kukunya, ya, dari begini sampai ke siku dan memutarnya. Begitu. Ada beberapa riwayat yang lain di pandangan mazhab yang lain mungkin dari atas ke bawah. Tetapi kalau mengamalkan beberapa hadis yang bisa dirujuk nanti di beberapa kitab hadis ahkam, ya, dari atas ke bawah. Jadi perkara yang luas. Perkara yang luas. Nah, kemudian dilanjutkan oleh musannif wa mashur ra'si kullihi, mengusap kepala, ya, mengusap kepala keseluruhannya. Maka di dalam mazhab Hambali, ya, mereka, ya, itu mengusap seluruh bagian kepala. Wa minhul udhunani, termasuk, ya, yang menjadi bagian dari kepala itu adalah kedua telinga. Kedua telinga. Maka, ya, telinga tadi juga harus dicuci. Nah, ini. Tadi ada yang sedikit terlewat, ya, ketika kita membahas tentang mencuci wajah. Nah, apa yang termasuk bagian wajah? Ya, yang termasuk bagian wajah itu adalah dari tempat biasa tumbuhnya rambut, ya, sini mungkin, sampai kemudian, ya, panjangnya adalah sampai bertemunya dua rahang kepada dagu. Nah, itulah panjangnya wajah. Kemudian lebarnya wajah itu adalah sampai ketemunya telinga dengan telinga. Nah, ini yang kemudian harus dicuci. Dicuci. Termasuk tadi apa? Mulut dan juga hidung. Kemudian yang kedua adalah tangan sampai ke siku, ya. Dengan juga apa namanya? Memastikan dengan sela-selanya. Baru kemudian mengusap kepala keseluruhannya. Keseluruhannya. Jadi kalau dalam pandangan mazhab itu, dia menggunakan air mengusap dari depan ke belakang, kemudian dari belakang dikembalikan kepada tempat asal. Dan menggunakan si, apa namanya, air, di, apa, bagi air yang lain ke telinga, bagian luar. Itu begitu. Dan telinga tadi dikatakan adalah bagian dari kepala. Menurut pandangan mazhab. Selanjutnya yang keempat adalah dikatakan di situ wa ghaslur rijlaini ma'al ka'baini, mencuci, ya, kedua kaki sampai ke mata kaki. Sebagaimana, ya, firman Allah Ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kaki, kedua kaki-kaki kalian hingga kedua mata kakinya. Nah, kemudian ada hadis Nabi, ya, berkaitan dengan hal ini. Ketika hadis itu, ya, berbunyi tsumma ghassala rijlahul yumna hatta ashra'a fil saqi. Kemudian mencuci kakinya yang sebelah kanan hingga sampai batas, ya, as-saq. As-saq itu apa, tulang kering atau betis. Nah, sampai ke betis. Nah, ini adalah hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini berbicara tentang sifatul wudu Nabi, tata cara dan kaifiatnya wudu Nabi, yang Nabi ketika mencuci kaki, beliau mencuci sampai ke batas betisnya. Nah, maka Sebahagian ulama madzhab mengatakan ya, wa hadhi bayanu li mujmali ayah. Bahwasanya hadis ini menjadi bayan ya, menjadi penjelas dari kemujmalan ayat atau ke apa namanya globalan ayat. Jadi ketika ayat tadi itu mengatakan wa arjulakum ilal ka'bain ya, itu masih bersifat mujmal. Kemudian ada bayan ya, penjelasan tambahan dari afalnya Nabi di dalam hadis, di mana Nabi ketika mencuci kaki sampai kepada betis. Nah, itu begitu. Ini adalah ya fardu yang keempat di dalam berwudu. Nah, kemudian yang kelima adalah tertib. Ya, artinya berurutan. Berurutan, tidak boleh berloncatan. Mengerjakan yang satu, kemudian loncat ke yang lain, tidak sesuai dengan urutan. Jadi, hendaknya dia memulai dengan urut tadi, kan? Dengan membasuh wajahnya. Ini fardu-fardu ya, nanti kalau kita bicara sunnah-sunnah wudhu, ini lain lagi kasusnya. Ya? Makanya nanti kalau di dalam kitab Aksar, atau kemudian di dalam kitab Undah, itu nanti akan dijelaskan apa namanya termasuk nanti membaca basmalah dan seterusnya. Nah, kemudian disambung tadi dengan tertib dan yang terakhir dari fardu wudu itu adalah muwalah. Muwalah itu berkesinambungan, tidak putus. Kalau tertib tadi berurutan, kalau mualah ini artinya adalah berkesinambungan. Jadi Anda misalkan dia sudah membersihkan wajah, kemudian berkumur, dan seterusnya, ternyata handphonenya berbunyi. Dan kemudian dia menghentikan sejenak berwudunya, menerima handphonenya. Begini. Lalu kemudian dia melanjutkan lagi. Nah, kalau kondisi seperti ini artinya yang bersangkutan berwudu dengan tidak mualah, tidak berkesinambungan. Ya, ada beberapa keterangan yang kemudian dijelaskan makna dari mualah itu apa? Ya, jangan sampai kering dari si bekas air wudu tadi itu dari anggota tubuh. Nah, ini disandarkan kepada sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat seorang laki-laki yang dia itu sholat, kemudian pada bagian kakinya ada bagian kulit yang kemudian tidak basah terkena air wudu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan laki-laki tersebut untuk mengulang wudunya dan sholatnya. Maka dari sinilah ulama madhab memahami bahwa mualah itu menjadi fardu. Sehingga semua anggota tubuh tadi ketika dia berwudu setelah tertib, ya basah karena basuhan atau kemudian usapan, bersamaan tanpa ada yang kering ya, di luar kering. Nah, ini berkaitan dengan fardu wudu. Kemudian disambung terakhir di situ adalah wa yasutani ma'a ghuslin. Ya, berkaitan dengan gugur keduanya wa yasutani ma'al ghusli. Gugur keduanya maksudnya yang gugur itu apa? Tertib dan mualah ini gugur ya di ketika apa? Ketika mandi. Ya, maksudnya ketika mandi janabah. Jadi tertib dan mualah ini ya tidak berlaku ketika mandi. Nah, itu begitu. Adapun dalam perkara wudu harus. Wallahu a'lam bissawab. Selesai perkara pasal mengenai yang kemarin kita bahas itu mengenai wudu. Nah, sekarang kita memasuki pasal baru. Ya, kita memasuki pasal baru. Di situ dikatakan yajuzul mashu ala khuffaini wa nahwihima. Dibolehkan mengusap khuff ya, dibolehkan mengusap kedua khuf dan ya sejenisnya, ya sejenis dengan keduanya. Nah, ini termasuk perkara rukhsah, perkara keringanan ya bagi kaum muslimin. Nah, dinukilkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan laisa fi qalbi min mashi syai'un fihi 40 haditsan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengatakan tidak ada keraguan ya bagi hati beliau untuk mengamalkan rukhsah ini karena beliau berkata setidaknya ada 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang khuf. Maka perkara ini kemudian bukanlah perkara yang asing ya. Justru perkara ini adalah perkara yang masyru', yang disyariatkan. Kemudian sisi lain ya bisa kita lihat ada salah satu madhab yang kemudian menganggap rukhsah dari khuf ini tidak ada, yaitu madhab Zaidiyah. Jadi madhab Zaidiyah ini adalah madhab fikih dari kalangan Syiah yang mereka itu secara fikih memiliki kedekatan dengan madhab Hanafi. Secara fikih memiliki kedekatan pada madhab Hanafi, hanya menyelisih ada tiga ya, setidaknya itu tiga pandangan fikih. Yang pertama mengenai khuf ini, bahwasanya mereka mengatakan tidak ada rukhsah dalam bentuk khuf ya, kebolehan mengusap khuf. Kemudian yang kedua, mereka mengingkari ya kebolehan memakan sembelihan ahlu kitab. Dan yang ketiga, mereka juga mengingkari kebolehan menikahi wanita ahlu kitab yang muhsan. Nah, ini fikihnya Zaidiyah. Jadi para fuqaha Sunni mengatakan bahwa fikih mereka ini dekat dengan Hanafiyah. Nah, itu nanti bisa dirujuk misalkan di dalam mukaddimah ya, pembukaan di awal-awal kitab karangan Profesor Dr. Wahdah Az-Zuhaili, kitab Al-Fiqhul Islam wa Adilatuh. Nah, dan madhab ini juga sebahagian kecil sekarang masih ada, masih eksis di Yaman dan bahkan dikaji di Al-Azhar. Jadi di Al-Azhar itu ada kurang lebih 8 mazhab yang dikaji. 4 Sunni, mazhab Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Ahmad, 2 mazhab dari kalangan Syiah, Ja'fari dan Zaidi, kemudian 1 mazhab dari kalangan Khawarij yang masih eksis, yaitu mazhab Ibadiyah di Oman, yaitu dikaji juga di Al-Azhar, dan satu lagi itu ada mazhabnya Ibnu Hazm, ya, mazhab Zahiri. Jadi 8 mazhab ini dikaji di Al-Azhar. Baik, itu sedikit informasi tambahan saja. Nah, di sini dikatakan ya artinya boleh mengusap kedua khuf. Nah, sekarang apa khuf itu? Nah, jadi di para ulama mengatakan khuf itu adalah mayul basufil ridu minal jildi. Adalah apa yang dipakai oleh kaki dan dia terbuat dari kulit. Jadi dia itu adalah kalau dibilang sepatu bukan sepatu khuf itu. Jadi kalau para peserta itu pernah melihat dulu mungkin kita pernah menonton film apa mungkin apa film apa 1001 Malam ada cerita Aladdin, nah kira-kira begitu. Nah, yang dipakai di kaki mereka itu sepatu yang terbuat dari kulit yang berbentuk unik itu, nah itu seperti itu khuf ya. Dia terbuat dari kulit. Dia terbuat dari kulit. Atau kalau kita ingin menggambarkannya seperti sepatu bot, ya sepatu bot yang biasa dipakai, tapi sepatu botnya perempuan yang tidak sampai ke lutut. Nah, dia cuma sampai menutup mata kaki saja, yang biasa kita lihat di pajak atau di pasar. Nah, jadi khuf itu seperti itu. Dia menutupi bagian kaki bawah sampai ke mata kaki dan terbuat dari kulit. Nah, terbuat dari kulit. Itu khuf. Kemudian di sini dikatakan wa nahwihima, serta yang semisalnya. Nah, kitab Al-Bidayah kemudian mengatakan boleh membasuh khuf yang tadi digambarkan seperti itu dan juga yang semisal dari khuf. Nah, yang semisal dari khuf ini apa? Banyak. Mulai dari sepatu, bahkan juga jaurab, ya. Kaos kaki tebal. Jadi di dalam madhab ya boleh ya mengusap kaos kaki tebal. Kalau sekarang kaos kaki tebal itu seumpamanya kaos kaki pemain bola tebal ya. Dia bisa saja terbuat dari katun atau wol, ya, yang jelas dia tebal dan menutupi. Jadi dia tidak transparan seperti stocking. Nah, kalau stocking itu kan transparan, ini tebal. Namanya jaurab. Nah, ini berdasarkan hadisnya dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Ketika ada hadis, ya Rasulullah SAW mengatakan, "Anna Rasulullah SAW tawadha'a wa masaha 'ala jaurabaini wa na'laini." Bahwasanya Rasulullah SAW berwudu kemudian membasuh, ya, membasuh jaurabnya, ya, beserta dengan na'laini, sandalnya. Ya, kedua kaus kaki dan jadi Rasulullah itu menggunakan jaurab, ya, membungkus kakinya. Kemudian setelah menggunakan seperti kaus kaki itu kainnya membungkus tebal begitu, kemudian menggunakan naklah, ya, sandal ikat. Nah, itu. Walaupun hadis ini memang banyak juga dinilai oleh beberapa ulama hadis sebagai hadis yang dhaif. Namun sebahagian ulama lain mengatakan hadis ini tidak sampai kepada hadis dhaif, ya, tapi dia adalah hadis yang sifatnya hasan sahih. Bahkan kemudian Ibnu Mundhir berkomentar, ya, bahwasanya hadis ini menjadi dalil kebolehan membasuh jaurab. Dia ada khilaf dalam penilaian ini. Jadi di dalam kitab Qawaidul Asasiyah di Mustalahul Hadits yang dikarang oleh Dr. Muhammad Sayyid Muhammad bin Alawi. Nah, di situ ada pembahasan dalam masalah tentang hadis dhaif. Nah, salah satu hadis yang dicontohkan itu hadis mengenai jaurab ini. Beliau menilai hadis ini hadis yang dhaif, hadis riwayat Abu Daud, ya. Sebenarnya bukan hanya Abu Daud sih yang mengeluarkannya, ada juga di dalam riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi, tapi yang beliau contohkan di situ adalah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Itu ada kelemahan. Ya. Kelemahan. Maka beliau menolak itu. Dan mungkin ini memang kecenderungan beliau sendiri, ya, bermazhab Maliki, ya. Nah, ini perkara khilaf saja. Namun kalau ditanya bagaimana menurut pandangan mazhab Hambali, bolehkah membasuh kaos kaki tadi yang tebal yang menutupi kaki, ya? Maka jawabannya boleh. Nah, itu begitu. Jawabannya boleh. Dan kalau kita kembali kepada usulnya mazhab, ya, di dalam pandangan mazhab, ya, andai itu adalah hadis yang dhaif, selama kedhaifannya tidak parah dan dia tidak menyelisihi hadis-hadis yang lebih pokok, ya, hadis-hadis yang usul, maka dia diamalkan, lebih didahulukan diamalkan, ya, bersama dengan hadis mursal, misalkan, daripada melakukan qiyas. Nah, itu nanti ada di dalam kajian-kajian usul fikih mazhab Hambali. Baik, kembali ke dalam kitab Bidayatul Bidani, ya, di situ dikatakan bahwasanya dibolehkan membasuh kedua khuf dan yang semisalnya. Selanjutnya beliau mengatakan, ya, bahwa kebolehan itu bisa ba'ati surutin, ya, punya 7 syarat. Nah, jadi membasuh khuf itu ada 7 syaratnya dalam pandangan kitab Bidayatul Abid ini. Apa syarat yang pertama? Beliau mengatakan lubsuhuma ba'da kamali taharatin bima'in. Bahwa penggunaan atau pemakaian kedua khuf tadi, ya, sebelum memakai atau sebelum menggunakan kedua khuf tadi telah sempurna, ya, bersuci menggunakan air. Jadi sebelum orang itu menggunakan khuf, dia telah berwudu secara sempurna. Ya, berarti sampai kakinya juga sudah dicuci. Nah, itu syarat yang pertama. Jadi menggunakan khuf dalam kondisi telah sempurna dalam bersuci. Ya, menggunakan khuf dalam kondisi telah sempurna bersuci. Kedua, dikatakan oleh musannif adalah wasatruhuma lima halli fardin. Khuf tadi itu, ya, telah menutupi tempat yang wajib. Maksudnya apa menutupi tempat yang wajib itu? Adalah tempat yang memang wajib dibasuh. Jadi kalau pada kaki, berdasarkan ayat tadi soal Maidah itu, yang wajib dibasuh itu adalah sampai kepada mata kaki. Nah, maka khuf menutupi itu. Menutupi sampai mata kaki. Sempurna dia menutupi mata kaki. Artinya kalau dia dari kulit, maka kulitnya tidak boleh yang transparan. Atau misalkan, kalau sekarang mungkin kita kenal ada namanya sendal sepatu. Sendal sepatu, ya. Bagian depannya itu seperti sepatu, tapi bagian belakangnya itu dia terbuka. Ya. Terkelupas, ya, terbuka. Atau diikat cuma dengan tali saja. Jadi, itu namanya sendal sepatu. Nah, maka andai bagian depannya menutupi sampai mata kaki, tapi di belakangnya ternyata memperlihatkan tumit, nah maka kondisi yang seperti ini dia tidak menutupi dengan sempurna, ya, tempat-tempat dari bagian kaki yang wajib dibasuh. Maka tidak berlaku membasuh khuf badannya. Itu yang kedua. Ya. Yang pertama tadi adalah menggunakan khuf dalam kondisi telah sempurna dalam bersuci. Yang kedua adalah khuf itu telah menutupi semua tempat yang wajib dibasuh dari kaki. Kemudian selanjutnya yang ketiga dikatakan wa in kanu mashyin bihima urfan, memungkinkan untuk dipergunakan khuf tadi, memungkinkan untuk menggunakan khuf tadi, ya, berjalan, ya, ya, sesuai dengan kebiasaan. Jadi bukan sepatu hiasan. Ya. Jadi bukan hiasan. Tapi memang khufnya itu dipakai, bisa dipakai untuk beraktivitas. Untuk berjalan. Untuk melakukan safar, ya, dipijakkan ke bawah tanah dan seterusnya. Ya, sebagaimana khuf. Ya, khuf. Jadi bukan sekedar hiasan. Ini syarat ketiga. Syarat selanjutnya yang keempat. Wasubutuhuma binafsihima. Si khufnya tadi kuat, ya, kokoh. Apanya? Bahannya. Nah, jadi bahannya itu bahan yang kokoh. Jadi bukan bahan yang kemudian kalau misalkan dipakai berjalan, ya, atau terkena panas sedikit baru kena air, lekang dia. Terbuka jahitannya. Nah, itu tidak bisa. Maka itu tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan rukhsah mengusap khuf. Berarti sudah ada 4 syarat. Yang kelima, wa ibahatuhuma, si apa namanya si khufnya ini tadi ya merupakan khuf yang mubah. Jadi tidak dibenarkan kalau khufnya itu dipakai dari hasil curian, rampok. Nah, itu tidak boleh. Wasab itu tidak boleh. Harus milik sendiri sehingga mubah dimanfaatkan. Kemudian wa taharatu ainihima. Khufnya tadi itu suci. Ya, suci apanya? Zatnya. Tadi kan dikatakan khuf itu apa? Ya, sesuatu yang digunakan untuk menutupi kaki terbuat dari kulit. Kan begitu. Nah, maka kalau misalkan khuf ini terbuat dari kulit babi misalkan atau terbuat dari kulit anjing yang diketahui itu haram, maka tidak boleh ya, tidak dibenarkan mendapatkan rukhsah untuk apa namanya melakukan mashul khuf. Ya, karena ada kaidah di dalam ayat mengatakan la yastabihur rukhsah bi maksiatihi. Tidak ada ya, tidak ada kebolehan rukhsah pada kemaksiatan. Nah. Berarti sudah 6 syarat. Yang pertama bahwasanya khuf itu dipakai dalam kondisi telah sempurna bersuci. Kedua, khuf yang dipakai itu menutupi area atau tempat-tempat yang wajib dibasuh, yang wajib dicuci dari kaki. Kemudian yang ketiga, khuf tadi itu memungkinkan digunakan untuk beraktivitas berjalan. Kemudian keempat, khuf tadi terbuat dari bahan yang kokoh, yang kuat. Kemudian khuf tadi merupakan khuf yang mubah. Selanjutnya khuf itu adalah terbuat dari bahan yang suci. Terakhir syarat yang ketujuh dikatakan, ya, syarat yang ketujuh dikatakan wa adamu wasfihima, wa adamu wasfihimal basar. Ya, dia itu tidak memiliki sifat yang transparan. Tidak memiliki sifat yang transparan. Jadi khufnya itu tidak terawang seperti itu. Ya. Dia harus tertutup. Ini sama sebenarnya kayak tadi ya, yang menutupi tadi. Kalau tadi kita lihat itu tadi ada syarat yang mengatakan bahwa satruhuma li mahallil fardina. Itu sama sebenarnya. Cuma ini ditegesin kembali. Ya, dia tidak terbuat dari bahan yang transparan ya, artinya bahan yang tipis ya. Misalkan terbuat dari kulit juga, cuman kulitnya mungkin direndam dengan mekanisme kimiawi khusus misalkan sehingga mengelupas beberapa lapisan-lapisan ya, dikasih apa namanya zat tertentu sehingga menjadi kuat tapi transparan. Nah, itu seperti warna kulit misalkan begitu, warna kulit manusia. Nah, ini berarti tidak memenuhi syarat. Nah, inilah ya, ya yang menjadi 7 syarat ya untuk bisa mendapatkan rukhsah berupa al-mashu 'ala khuffain. Selanjutnya para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang masih dengan khuf ini tapi tentang lama ya, durasi waktu kebolehan melakukan pengusapan khuf itu. Dikatakan fayamsahu muqimun wa'asin bisafarihi min hadi min hadatin ba'da lubusin yauman wa lailatan. Nah, membasuh khuf ini, maka membasuh khuf ini bagi orang yang mukim, orang yang tinggal, orang yang berdomisili, dan juga orang yang asin bisafarihi, orang yang dia melakukan safar, tapi bermaksiat ya, orang yang bermaksiat dalam safarnya. Nah, ya. Maka itu ya, min hadatin ba'da lughutin, terhitung atau dimulai dari ia berhadas setelah memakainya. Dan itu selama satu hari, satu malam. Jadi, misal nih, dia orang yang safar tapi tujuannya maksiat. Mau ikut perlombaan apa? Judi online. Atau dia mau ikut apa? Turnamen lomba minum khamr misalkan begitu. Nah, dia pakai khuf. Lantas, kapan kita bisa menghitung waktu satu hari satu malam yang menjadi rukhsah mereka ini untuk melakukan khuf? Maka terhitung dari pertama sekali dia berhadas. Nah, misalkan ya dia sebelum berangkat sudah sempurna tadi kan wudhunya, dia pakai khuf, kemudian dia jalan, ada mungkin setengah atau 30 menit, sesak kencing. Kita kan begitu kan berhadas itu. Dia kencing. Nah, kemudian dia berwudu misalkan. Ini namanya contoh ya. Contoh. Dia kemudian berwudu di situ. Nah, maka terhitung dari waktu itulah satu hari satu malam ke depan rukhsah mengusap khuf itu berlaku. Jadi kalau dia dari keluar dari rumah jam 7 tepat, jam 7 tepat dia keluar dari rumah mau safar, walaupun safarnya maksiat tadi kita kira. Nah, kemudian dia sesak kencing setengah jam kemudian. Nah, maka ya kalau hitungan satu hari satu malam itu adalah 24 jam, gitu. Maka kurang lebih ya berlaku ya keringanan dari syariat untuk melakukan pengusapan khuf atas diri orang seperti ini adalah sampai nanti pukul berapa? Sampai pukul setengah delapan esok harinya. Karena dia kan mulai dihitung tadi sejak dia berhadas pertama sekali setelah menggunakan khuf, yaitu dia berangkat jam 7, kemudian 30 menit kemudian dia baru berhadas. Nah, kira-kira begitu. Ini durasi waktu ya keringanan bagi yang dia mukim serta orang yang safar tapi bermaksiat. Nah, kalau dia itu ternyata adalah musafirun safara qasrin, ya, lam ya'si bihi, dia seorang musafir yang safarnya itu, ya qasrin, maksudnya apa? Safarnya itu menjadikan dia juga mendapatkan rukhsah qasr, dan tidak dengan tujuan bermaksiat, nah, maka rukhsah bagi orang seperti ini untuk mengusap khufnya adalah 3 hari 3 malam. Salatatan bilayalihinna. Jadi dia safar, jarak safarnya itu adalah jarak yang memungkinkan dia boleh qasar. Nah, berapa itu jarak yang membolehkan dia untuk qasar? Ya, 4 barit atau 16 farsakh. Kalau di hadis begitu. Berapa itu kira-kira konversinya ya? 90-an kilometer atau ada lagi yang mengatakan 88, sekian kilometer. Jadi ketika ukuran-ukuran ini dikonversi dalam ukuran modern, ini berbeda-beda ya. Nah, tapi kalau patokannya berdasarkan nas itu adalah 4 barit, yang 4 barit itu sama dengan 16 farsakh. Jadi kalau ada orang yang safar dan jarak safarnya itu adalah ya lebih besar sama dengan 4 barit atau lebih besar sama dengan 16 farsakh tadi dan tidak dengan tujuan untuk maksiat, maka dia mendapatkan rukhsah untuk membasuh khuf itu selama 3 hari 3 malam. Nah, ini dia. Jadi ada perbedaan ya untuk orang yang mukim bersama dengan orang yang safar tapi dengan tujuan maksiat, ya rukhsah mengusap khufnya itu 1 hari 1 malam. Kalau yang dia ini untuk safar, tapi tidak untuk maksiat, itu 3 hari 3 malam. Nah, jadi orang mukim apa memang boleh membasuh khuf? Udah, boleh. Ada hadisnya. Ya. Ya. Tapi batasnya tadi 1 hari 1 malam. Misalkan ya dia berada di gurun, ya, musim dingin, dingin sekali. Nah, dia menutupi kakinya itu dengan misalkan khuf atau yang semisalnya, kalau kaki yang tebal sangat tadi. Maka dalam kondisi dia di tempat itu tidak kemana-mana, ya, di rumah saja, ya, karena dinginnya tadi, dia kemudian mendapatkan rusak untuk meng, apa namanya, mengusap kufnya, ya, mengusap kufnya itu boleh. Ya. Nah, selanjutnya dikatakan di dalam kitab, ya, di dalam kitab dikatakan di situ, falau masaha fi safarin thumma aqama. Adapun pembasuhan, ya, adapun pembasuhan fi safarin bagi orang yang safar thumma aqama, kemudian dia bermukim. Nah, jadi ini kondisinya begini nih. Orang yang melakukan safar mungkin jarak tempuh perjalanan 6 hari. 6 hari 5 malam. Pada hari kedua dia istirahat sebentar di sebuah tempat. Maka dikatakan safar kemudian mukim, ya, mukim sejenak. Au fi hadarin tuma safar, atau ya dikatakan ya orang yang mukim kemudian safar. Au syakka fil ibtida'il masjid, atau orang yang ragu kapan dia memulai pengusapan. Nah, maka lam yazid ala mashi muqimin. Durasi waktu kebolehan mereka, tiga orang seperti ini, orang yang safar kemudian mukim, lalu lanjut kemudian safarnya lagi, atau kemudian orang yang dia hadir, ya, mukim, kemudian safar tiba-tiba gitu misalkan begitu, atau kemudian orang yang ragu dengan kapan dia memulai pengusapan kufnya yang pertama sekali itu, maka mereka disamakan durasi waktu keringanan untuk mengusap kufnya adalah ya lam yazid ala mashi muqimin, tidak melebihi pengusapan kufnya orang yang mukim. Berapa itu yang di atas tadi disebutkan? Satu hari, satu malam. Selanjutnya, mudah-mudahan pasal ini bisa habis, kita habiskan. Wa yajuzul mashu ala jabiratin in kana wada'aha ala taharatin. Dibolehkan juga mengusap apa? Jabirah. Jabirah ini seperti perban atau gips, ya. Kalau misalkan kita patah tulang, ya, kita dikasih apa namanya sejenis kayu atau kemudian dibalut, ya, di perban atau pakai gips dari semen, ya. In kana wada'aha ala taharatin, ya. Jadi boleh mengusap gips seperti itu jabirah jika memakai kai jabirah tadi dalam keadaan suci. Jadi sebelum gipsnya dipakai, dia sudah bersuci dulu. Ya, bersuci dulu, kemudian gipsnya dipakai. Maka kalau dalam kondisi seperti ini, ya, dia boleh membasuh jabirahnya ketika berwudu. Waktunya, durasi waktunya gimana? Sama kayak yang tadi. Sama di waktu durasinya itu disamakan dengan seperti membasuh khuf, ya. Dan itu ada di dalam hadis. Nah, walam tujawiz qadral hajati. Ya, jika dan tidak, ya, dan tidak melampaui batas kadar kebutuhannya. Nah, jadi apa namanya tidak lebar gipsnya. Ya, misalkan begini, yang patah itu misalkan apa? Pergelangan tangan. Nah, biasa kan yang di gips itu dari tangan sini sampai ke sini, ya. Nah, kayak gitulah mungkin kira-kira gitu. Nah, jadi jangan sampai gipsnya dibuat sampai ke sini semua. Nah, itu. Sementara yang patah di sini tapi di gipsnya sampai semua. Nah, kalau begitu kondisinya, ya, syarat yang kedua ini, yang pertama tadi sebelum gips dipakai dia harus sempurna wudunya, ya, bersucinya. Kemudian, ya, daerah yang di gips atau yang diperban itu tidak boleh melebihi dari kebutuhannya. Maka dua syarat ini jika terpenuhi, bolehlah dia mengusap jabirah atau gipsnya. Wa in jawazathu, jika melampaui batasnya, au kana wada'aha ala ghairi taharatin, atau dia memakai jabirah tadi dalam kondisi tidak suci, wajaba naz'uha, wajib melepaskannya. Jadi wajib melepaskannya ini dalam makna apa? Ya, dia tidak mendapatkan rukhsah. Nah, itu begitu. Tidak mendapatkan rukhsah kebolehan mengusap ibs tadi. Fa in khafa dararan, maka jika ia merasa khawatir mudarat, tayammama ma'a mashi mawdu'atin ala taharatin mujawizatin mahallal hajah. Maka ia bertayamum disertai dengan mengusap lukanya sebatas kebutuhan. Jadi kalau tadi orang yang terluka ternyata dia mau pakai gips tidak bersuci, atau gips atau perbannya itu melebihi batas kebutuhannya. Nah, tadi dikatakan di dalam kitab harus dibuka karena dia nggak mendapatkan rukhsah nanti. Nah, kalau dibuka ya dicopot itu bisa menyebabkan doror, ya doror ya, dalam ghalabatuzzan dugaan kuat akan menyebabkan doror, tangannya yang tadi patah itu makin tak tersambung tulangnya, berbahaya dan segala macam. Maka dalam kondisi seperti ini, ya dia tidak perlu berwuduk dengan mengambil rukhsah membasuh tadi, cukup menggantinya dengan tayamum. Nah, ya. Karena tayamum tadi dibolehkan, ya karena salah satu sebabnya adalah dia tidak bisa menggunakan air karena adanya doror. Nanti bab tayamum akan dijelaskan lebih jauh tentang hal ini. Jadi begitu. Dan kemudian dikatakan, wa in zahara ba'du mahalli fardin, jika tampak sebahagian tempat pada anggota yang wajib, ya maksudnya anggota yang fardu yang wajib ini tadi empat anggota badan yang di dalam surah Al-Maidah ayat 6 tadi yang harus dibasuh, ya wajah, kepala, tangan sampai siku dan kaki sampai mata kaki. Au hasalama yujibul ghusla, atau adanya sesuatu yang mewajibkan mandi. Au inqadatil muddatu, atau habisnya masa pengusapannya. Ya, tadi ada durasi waktu tadi, satu malam dan tiga malam. Batalal wudu'u, maka batallah wudu'nya. Nah, ini masih sambungan dari jabirah tadi, ya. Jadi yang membatalkan kebolehan dari pengusapan jabirah ada tiga. Tadi tampak sebagian tempat pada anggota yang wajib. Kemudian yang kedua, ya mewajibkan mandi, ya misalkan dia junub atau habis masa pengusapan. Nah, maka dalam kondisi seperti ini batalah pengusapan jabirah. Wallahu'alam, ini yang bisa disampaikan dari pasal tentang membasuh khuf ya, dan jabirah atau perban. Saya kembalikan kepada host, silakan jika ada yang ingin didiskusikan, mungkin satu atau dua pertanyaan, karena waktunya terbatas. Ya, syukran jazakallahu khairan pada pada peserta sekalian, jika ingin bertanya, persilakan satu atau dua pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mau nanya, tadi kan safar kemudian mukim sejenak, maksudnya dia ketika dalam perjalanan tuh disebut bisa mukim sejenak tuh berapa lama dia mampir? Misalnya apakah mampir sehari apa cuman mampir sejam sudah disebut mukim sejenak gitu Ustaz? Nah, biasanya ini dia nyinggah gitu, nyinggah untuk menginap atau nyinggah untuk berkunjung. Nah, jadi tidak dilihat dengan waktu. Bahkan ada juga yang berpendapat itu, misalkan dia sudah menghadirkan niat. Misalkan begini, nanti pokoknya kalau udah sampai ketemu batas kota ini, sebentarlah istirahat di sini. Nah, itu sudah dikatakan. Ada ulama marah itu udah mukim itu. Udah mukim. Ya, karena dia sudah membatalkan apanya, niat safarnya gitu. Atau misalkan dia memang berniatnya gini, aku mau melakukan perjalanan ke Jakarta lewat darat, nanti pokoknya kalau ke Lampung singgah ke rumah kerabat saudara bulan gitu. Itu udah gitu. Nah, seperti itu. Jadi tidak kejamnya. Memang ada juga ya tidak pada waktu yang tidak dibatasi dengan waktunya. Ada juga yang kemudian membatasi dari waktu ya. Misalkan kalau dia cuma duduk sekejap tidak sampai satu hari satu malam tidak dihitung mukim. Nah, itu begitu ada juga. Ini perkara yang luas. Ya, perkara yang luas. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin dari teruskan, silakan jika ada pertanyaan satu lagi. Satu lagi Ustaz, tadi terkait 7 syarat kuf tadi kan salah satunya mubah. Nah, mubah itu maksudnya apa Ustaz? Ya, jadi maksudnya mubah itu si kuf tadi diperoleh dari cara-cara yang diperbolehkan oleh syariat. Nah, bukan dari mencuri, bukan dari merampok, bukan dari menipu. Nah, itu maksudnya mubahnya di situ. Jadi kita memiliki si khuf tadi dengan sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Nah, apa yang diperbolehkan dari syariat? Jadi berpindahnya kepemilikan itu dibolehkan oleh syariat karena apa? Karena sebab jual beli, karena sebab hadiah, karena sebab apa lagi? Warisan mungkin. Jadi khuf itu kan resmi ya, ya. Dibolehkan secara syariat menjadi milik kita dan dimanfaatkan, halal dimanfaatkan. Nah, kalau ternyata kita memiliki khuf itu dengan cara yang tidak dibolehkan oleh syariat, dengan cara menipu, dengan cara mencuri, dengan cara merampok dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian dikatakan tidak mubah. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pada peserta sekalian sudah jelas? Kalau ada yang ditanyakan? Nah, waktu sudah mendekati maghrib di sini. Baik, mungkin itu dulu yang bisa disampaikan. Kurang dan lebih, saya mohon maaf. Semoga Allah mengampuni saya. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai menyelesaikan kajian ini. Kita tutup pertemuan kita. Barakallahu fikum wa hidayatukum. Nahtatimu di rosatina yang dikirat. Alhamdulillah. Wa kifatul majlis. Subhanakallahu bihamdika. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin left. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.